Warna Interpres, panggil sama-sama Via. Masih bersama luar biasa. Selamat sore. Ketika senja perlahan mulai tenggelam, di balik gelap kan datang kemana? Tanggalkan sayap dan lepas tanda setamu. Dah hanya kebenaran semesta dan kita para tentara. Curung waktu, tanah ini, luka ini, demi esok yang lebih bersinar.